jamak dari ruqyah, wat tamaim. Jamak dari at-tamimah, yaitu dalil-dalil yang berkaitan tentang ruqyah dan at-tamimah atau jimat. Ya. Qala Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala, lam yadhkuril muallifu anna hadzal baba min asy-syirki li'annal hukma fihi yakhtalifu an hukmi lubsil halqah wal khayt. Walihada jazama al-muallifu fil babil awal annaha min asy-syirki bidun istisna. Amma hadzal bab falam yadhkur annaha syirkun li'anna min ar-ruqa ma laysa bisyirkin. Walihada qala babun maja'a fi ruqa wat tamaim. Al-muallif tidak menyebutkan pada bab ini termasuk dari perkara kesyirikan, yaitu termasuk dari perkara kesyirikan adalah ruqyah dan jimat-jimat. Tapi beliau menyebutkan secara umum, ya, apa-apa yang datang tentang perkara ruqyah dan jimat-jimat. Kenapa demikian? Tuh anak-anak itu tolong ditertibkan, dibiasakan kalau bisa mereka hadir majelis. Ya. Yeah. Biar terbiasa dengan kebaikan. Karena hukum, ya, yang berkaitan dengan ruqyah dan tamimah berbeda dengan hukum yang berkaitan dengan memakai gelang atau benang, apalagi dengan tujuan yang telah dijelaskan untuk menghilangkan bala atau menolak bala. Ya, kita akan dapatkan bahwasanya nanti dari ruqyah ada yang ruqyah yang diharamkan, ada yang ruqyah yang disyariatkan. Begitu juga pada perkara tamimah, kita sudah pernah sempat singgung, ya, bagaimana kalau yang digantung itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini pembahasannya di bab ini. Nah, di situ terjadi perbedaan pendapat. Ya, kenapa kok terjadi perbedaan pendapat? Karena ayatul Quran laisa bimakhluk. Ya, bukan makhluk. Ya. Al-Quran min kalamillah. Ya, laisa bimakhluk. Karena itu di situ ada perbedaan. Hanya saja kita lihat mana yang rajih nanti, ya, indal ulama. Walihada jazama al-muallifu fil babil awal annaha min asy-syirk bidun istisna. Karena itu al-muallif, ya, menjazamkan, ya, memastikan bahwasanya pada bab yang pertama, yaitu menggunakan gelang atau benang untuk menolak bala atau mengangkat bala, ini termasuk kesyirikan tanpa ada pengecualian. Adapun bab ini beliau tidak menyebutkan hukumnya secara langsung bahwasanya ini adalah kesyirikan, karena ada tafsilnya nanti. Karena di antara ruqyah ada yang tidak termasuk dari kesyirikan, dan kita akan sebutkan, ya, kapan ruqyah tersebut tidak termasuk dari kesyirikan. Walihada qala babu maja'a fir ruqa wat tamaim. Karena itu beliau mengatakan bab maja'a fir ruqa wat tamaim, tidak mengatakan minasyirki ar ruqa wat tamaim, tidak. Qauluhu ar ruqa jam'u ruqyah wa hiya al qira'ah. Fayuqal raqa 'alaihi bil alif min al qira'ah wa raqiya alaihi bil ya' min as-su'ud. Perkataan beliau ar-ruqa adalah jamak dari ruqyah, yaitu al-qira'ah. Ya, membaca ruqyah itu membacakan sesuatu ya kepada yang lainnya. Ya. Kalau istilah kita ruqyah, ya istilah dukunnya apa? Jampi. Ya, itu jampi. Kalau dia bilang ruqyah secara bahasa ya benar-benar saja. Tapi masalahnya ketika seorang misalnya dukun atau selain dukun, bukan dukun saja, dia menjampi-jampi, ya, entah apa yang dibacanya, ya. Kalau dikatakan secara bahasa itu ruqyah, ruqyah, karena dia membacakan sesuatu. Ya, tapi ini yang kita bahas ini, yang seperti ini, boleh atau tidak yang seperti ini. Apa syarat ruqyah itu diperbolehkan? Nah, kita akan bahas. Fa yuqal raqa 'alaihi bil alif min al qira'ah. Ya. Wa raqiya 'alaihi bil ya' min as-su'ud. Su'ud naik. Ya. Raqiya yarqa. Ya, raqiya yarqa itu naik. Kalau raqa yarqi itu membaca. Kalau tidak salah demikian. Qauluhu at-tamaim jam'u tamimah. Tamaim jam'u tamimah, jamak dari tamimah. Wa sumiyat tamimatan li'annahum yarawnahu yarawna annahu yatimmu biha daful ain. Ya, kenapa dikatakan tamimah? Karena mereka menganggap bahwasanya ya dengan tamimah ini akan sempurna penolakan terhadap al-ain, penyakit ain. Ya, ini pembahasan kita. Qala rahimahullahu taala fi sahih an Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu taala anhu annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi فَأَرْسَلَ رَسُولًا أَلَّا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةٌ إِلَّا قُتِعَتْ. في الصحيح ya. Kalau disebutkan as-sahih berarti riwayat siapa? Ya, biasanya kalau disebutkan fis sahih itu yaitu sahihul Bukhari. Ya, kalau sahih Muslim sebutkan sahih Muslim, tapi ya tergantung penulisnya. Ya, makanya tetap kembali dicek di sini. Di sini fis sahih ya ternyata disebutkan takliknya rawahul Bukhari wa Muslim. An Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Bi fathhi awalihi wa kasril mu'jamah. Yaitu ba-nya difathahkan, al-mu'jamah yaitu yang bertitik, sin bertitik, sya yaitu sin. Bashir Kila ismuhu Qais bin Ubaid. Qala Ibnu Sa'ad wa qala Ibnu Abdul Bar la yuqaf lahu ala ismin sahih wa huwa sahabiyun syahidal Khandaq wa mata ba'da sittin wa yuqal innahu jawazal mi'ah. Ya. Ya. Ada yang mengatakan namanya adalah Qais bin Ubaid. Ya, katakan oleh Ibnu Sa'ad. Dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar bahwasanya tidak didapatkan nama yang sahih. Ya, wa huwa sahabi, dan beliau adalah seorang sahabi. Ya, syahid al-Khandaq. Ya, ikut perang al-Khandaq dan beliau wafat ba'da sitin, yaitu ba'da setelah berumur lebih daripada 60 tahun. Annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebagian safarnya. Ya. Fa arsala rasulan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus utusannya. Fa arsala rasulan. Ya. Qauluhu fa arsala rasulan, ini anda baca dari Fathul Majid. Huwa Zaid ibn Harithah. Rawa dzalika Al-Harits ibn Abi Usamah fi Musnadih, qalahul Hafid. Yaitu yang beliau utus adalah Zaid ibn Harithah. An la yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watarin au kiladatun illa kuti'at. Ya, janganlah terdapat pada raqabah, yaitu leher, leher unta, kiladatun min watarin, kiladah kalung dari al-watar, ya, wahidu autaril qaus. Tali busur, ya. Gak ada terjemahannya, jangan-jangan nggak diterjemahin lagi. Tali busur. Baik. Baik. Wa kana ahlul jahiliyah idza ikhlaula qal watar abdaluhu bi ghairihi. Wa qalladu bihi dawab wa i'tiqadan minhum annahu yadfa anid dabbah al-'ain. Ya, intinya bahwasanya digantung adalah untuk mencegah al-ba'ir atau ad-dawab, hewan tunggangan itu terkena 'ain. Baik. Janganlah ya ada unta yang di lehernya masih ada kiladah min watar au kiladah. Ini ada dua, ada rawi yang syak, yang ragu apakah kiladah min watar atau kiladah. Ya. Tapi wallahu taala alam apa yang menjadi maksud, apakah itu kiladah ya kalung yang berasal dari tali busur atau selainnya, tapi dengan maksud ya, dan i'tiqad keyakinan bahwasanya di situ bisa untuk mengangkat bala atau mencegah bala, ini termasuk dari larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, illa kuti'at, kecuali harus di ya diputuskan, dilepaskan. Ya. Kenapa? Karena kembali kepada pembahasan kita sebelumnya, bahwasanya itu bukanlah sebab bukan sebab syar'i wala sebab qadari. Tiba-tiba kita baca kalamnya Syekh Saleh Fauzan. Qala Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Al-makna al-ijmali lil hadis. Ya, makna global dari hadis. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ba'atha fi ba'di asfarihi man yunadi fin nasi bi izalatil qala'id allati fi riqabil ibil allati yuradu biha daf'ul ain wa daf'ul afat li'anna dhalika minasyirki alladhi tajibu izalatuhu. Bahwasanya Nabi SAW, ya, beliau mengutus pada sebagian safar beliau seseorang yang yunadi finnas, yang menyeru di tengah-tengah manusia untuk menghilangkan al-qalaid, kalung-kalung, menanggalkan kalung-kalung yang ada di leher-leher unta yang dimaksudkan dengannya untuk mencegah ain atau selainnya dari al-afat, dari musibah, dari penyakit-penyakit yang lainnya. Karena yang demikian itu termasuk kesyirikan yang wajib untuk dihilangkan. Apakah termasuk syirik akbar atau syirik asgar? Kembali kepada tafsir yang sudah lewat. Ya, kalau dia berkeyakinan bahwasanya al-qalaid atau al-qiladah ini adalah sebab, dan yang menghilangkan atau yang menolak bala adalah Allah Subhanahu wa taala, termasuk syirik asghar. Kenapa termasuk syirik asghar? Karena dia menjadikan sesuatu yang bukan sebab, bukan sebab syar'i, bukan sebab kauni qadari, sebagai sebab. Nah, ini kaidahnya ja'lu ma laisa bisababin sababan syirkun asghar. Ya, tapi kalau dia berkeyakinan bahwasanya kalungnya tersebut, apakah dari tali busur atau yang selainnya, itu yang bisa menyembuhkan dengan sendirinya atau mengangkat balak dengan sendirinya, menolak balak dengan sendirinya, masuk kepada asyirk al-akbar. Pada perkara rububiyah, karena dia berkeyakinan ada yang bermanfaat, dan menghilangkan mudarat selain Allah. Juga pada perkara uluhiyah, ketika hatinya tergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qala munasabatul hadis bil bab. Apa kaitan antara hadis dengan bab? Min haitsu innahu yadullu ala anna taqlidal ibil wa nahwiha al autar wa ma fi ma'naha lidaf'il afati haramun wa syirkun. Li'annahu min ta'liqit tamaim al-muharramah. Yaitu dari sisi hadis ini menunjukkan bahwasanya menggantungkan kalung pada ibil, pada unta, atau yang selainnya, unta di sini contoh kuda, himar, atau mobil, atau motor. Al-autar, tali busur. Wa ma fi ma'naha, atau yang semakna dengannya. Lidaf'il afat, untuk menolak afat, menolak balak. Haramun wa syirkun, adalah haram dan kesyirikan. Li'annahum min ta'liqit tamaim al-muharramah, karena ini termasuk menggantungkan jimat-jimat yang haram. Qala wa an ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya ar-ruqa, ruqyah wat-tamaim, ya begitu juga at-tamaim, tamimah, wat-tiwalah, ya tiwalah itu pelet, akan dijelaskan nanti maknanya. At-tiwalah ya syai'un yasna'unahu yaz'umunahu annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha wa rajula ila mra'atih. Ya. Suatu yang dibuat, mereka menyangka bahwasanya itu bisa menjadikan perempuan jatuh cinta kepada suaminya atau laki-laki kepada istrinya. Ya, ini pelet namanya. Ya. Beliau mengatakan inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Ya, bahwasanya ar-ruqa, ya ruqyah, ini umum masih. Wa tamaim, ya. Dan jimat-jimat serta pelet. Ya, pelet juga termasuk dari bab sihir nanti. Ya, bab sihir. Ya, kenapa? Karena dia memiliki pengaruh tanpa ada sebab yang jelas. Ya. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Ya, disebutkan sini ada taklik Fathul Majid. Hasanahu Asy-Syaikh Muqbil fi Sahih Al-Musnad. Hadis ini dihasankan oleh Asy-Syaikh Muqbil dalam kitab beliau As-Sahih Al-Musnad. Ya, ini dari pelajaran dulu. Yaumul Ahad 21 Syawal 1427 Hijriah. Sekarang 14 berapa? 39. Masya Allah, 11 tahun yang lalu. Indal Akh Abil Abbas Yasin Al-Adani rahimahullah. Ini ya, beliau yang kemarin wafat dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Allah yarhamu wa yaghfirlah. Qala, kita bacakan kalamnya Sahib Fathul Majid Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Wa fihi kisah wa lafdu Abi Dawud an Zainab imrati Abdullah bin Mas'ud anna Abdullah ra'a fi unuki khaitan faqala ma hadha qultu khaitan ruqya li fihi qalat fa akhadahu thumma qata'ah thumma qala antum alu Abdullah la agniya'u an syirki sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Ya, pada hadis ini adalah kisahnya. Dan lafaz Abu Dawud dari Zainab, ya, istrinya Abdullah bin Mas'ud, ya, bahwasanya Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud, melihat di leherku ada benang. Beliau mengatakan, apa itu? Apa ini? Qultu haitun ruqya li fi. Ini adalah benang yang aku, ya, diruqyah melalui benang ini. Qalat fa akhadahu thumma qata'ah. Kemudian ya, beliau mengambil benang tersebut dan memutuskannya. Kemudian beliau berkata, antum alu Abdullah la agniya wan syirk. Kalian keluarganya Abdullah, ya, sungguh tidak sangat membutuhkan, sangat tidak membutuhkan dari kesyirikan ini. Ya, dicukupkan dari kesyirikan. Sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sungguhnya ruqyah, jimat-jimat dan tiwalah, pelet itu adalah kesyirikan. Fakultu, maka aku berkata, yaitu Zainab, istri beliau, laqad kanat aini ya taqdhifu wa kuntu akhtalifu ila fulan al-yahudi fa idza raqa sakanat. Faqala Abdullah inna madzalika amalu syaitan kana yanhusu habiyadi fa idza raqa qaffa anha inna ma kana yakfika an taquli kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul adhibil ba's rabban nas wasfi anta syafi la shifaan ila la shifaa ila shifaa'uk shifaa'un la yughadiru saqama. Wa rawahu Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Hakim wa qala sahih wa aqarrahu adh-Dhahabi. Ya, maka Zainab berkata, ya, mataku ini sakit dan aku akhtalifu ila fulan al-yahudi. Dia pergi, saya bolak-balik ke seorang Yahudi yang dia meruqyah. Ketika diruqyah oleh Yahudi ini, ya, sakitnya hilang. Ya. Faqala Abdullah inna madzalika amalu syaitan, itu kerjaannya syaitan. Ya. Dia tusukkan tangannya ya, ke matamu. Kalau diruqyah, ya dia tahan sehingga tenang. Nah, ini ya luar biasa. Ya, bagaimana syaitan itu bekerja sama dengan orang-orang kafir untuk menjerumuskan kaum muslimin pada kesyirikan. Innama kana yakfik. Ya, cukup bagimu untuk mengucapkan apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan. Ya, ketika sakit. Ya. Ini doa. Doa kalau kita sakit meruqyah diri sendiri, doa ketika orang sakit ya kita bacakan pada orang lain, itu namanya ruqyah. Adhibil ba's rabban nas. Ya. Hilangkanlah al-ba's, hilangkanlah al-ba's mencakup musibah, sakit dan lain sebagainya. Rabban nas, wahai Rabbnya manusia, wasfi anta syafi. Ya. Sehatkanlah engkau yang maha menyehatkan, maha menyembuhkan. La shifa'a illa shifa'uk. Tidak ada kesehatan kecuali kesehatan darimu. Kesehatan yang la yughadiru saqama, yaitu kesehatan yang sempurna. Sehat tanpa ada disusul dengan sakit yang lainnya. Ya. Dihafal ini doa-doa seperti adhibil ba's rabbana adhibil ba's. Anta syafi la shifa'a illa shifa'uk, shifa'un la yughadiru saqama. Berapa menit lagi? Taib. Qala Syekhul Islam, kita lihat apa yang menjadi syarat diperbolehkannya untuk ruqyah. Taib. Qala Al-Khattabi, kita baca dari alamnya Al-Khattabi. Ma'alim sunan. Wa kana alaihi salam qad raqa wa ruqi wa amara biha wa ajazaha. Fa idza kanat bil Qur'an wa bi asma'illahi ta'ala fa hiya mubahatun aw ma'murun biha. Wa inna ma ja'at al-karaha wal mana' fi ma kana minha bi ghairi lisanil Arab. Fa innahu rubbama kana kufran aw qawlan yadkhuluhu syirik. Ya. Berkata Al-Khattabi, dahulu alaihi salam, yaitu Rasulullah alaihi salam, beliau meruqyah dan beliau diruqyah. Ya, ketika beliau sakit diruqyah oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau melakukan ruqyah. Beliau memerintahkan, beliau juga membolehkannya. Ya. Kalau dengan Al-Qur'an dan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah perkara yang mubah. Ya. Au ma'murun biha, bahkan diperintahkan. Ya, seperti tadi, doa tadi, ketika seorang membacakan doa ya. La ba'sa tahurun insyaallah atau syafaqallah. Ya, dia bacakan kepada orang yang sakit. Ini minar rupiah yang seperti ini. Dia bacakan tadi, ya adhi bil ba'as rabban nas anta isfi anta syafi la syifa ala syifa syifa la yugadiru saqama. Rukiah. Ya. Wa inna ma ja'atil karaha. Ya. Al karaha ya. Perkara yang makruh dan larangan fi ma kana min habi ghairi lisanil arab. Kalau dia bukan dengan lisanul Arab. Ya, bukan dengan lisanul Arab. Ya, kenapa? Karena fa innahu rubbama kana kufran aw qawlan yadkhulu syirk. Karena bisa jadi itu adalah perkataan terdapat padanya kekufuran atau kesyirikan. Ya. Perkataan yang masuk padanya perkara kesyirikan. Ya, dan juga itu bukan syiar sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qulus min majhul falaisa li ahadin an yarqa bihi fadlan an yad'a bihi walau urifa makna. Setiap nama yang majhul maka tidaklah boleh bagi seorang pun untuk meruqyah dengannya atau ya terlebih lagi berdoa dengannya walaupun maknanya diketahui. Ya, li annahu yukrahu addu'a bi ghairil arabiyyah. Ya, karena tidak disukai berdoa dengan menggunakan bahasa selain Arab. Wa inna ma yurakhas liman la yuhsin al-arabiyyah. Ya. Di situ yurakhas diringankan. Ya, maksudnya diperbolehkan bagi yang tidak bisa berbahasa Arab. Nah, kalau yang bisa ya afdal dengan bahasa Arab. Fa amma ya, di situ terdapat keringanan saja untuk berdoa selain dengan bahasa Arab bagi orang yang tidak bisa berbahasa Arab. Artinya sekedar keringanan. Tapi kalau ja'lul alfad al-ajamiyah syi'aran falaisa min dinil Islam. Ya, menjadikan lafad-lafad al-ajamiyah itu menjadi syiar Islam. Ya, orang meruqyah kok pakai bahasa Indonesia walaupun maknanya diketahui misalnya. Ya, tidak yang seperti ini ya tidak termasuk syarat. Kita akan masuk pada syarat setelah ini. Ya, falaisa min dinil Islam. Wa qala Suyuti wa ajma'al ulama ala jawazir ruqa inda ijtima'i thalathati syurut. Perhatikan ini. Ya. Dan As-Suyuti berkata para ulama sepakat diperbolehkannya ar-ruqyah ketika terkumpul di situ tiga syarat. An yakuna bi kalamillah. Ya. Au bi asma'ihi wa sifatihi. Wa bil lisanil arabi wa bima yu'rafu ma'na. Wa an ya'taqid anna ar-ruqyata la tu'athiru bi dhatiha bal bi taqdirillah ta'ala. Ya. Yaitu yang pertama adalah dengan kalamullah atau dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang pertama, dengan lisanil arabi, dengan bahasa Arab dan dengan yang diketahui maknanya. Ya. Hadis ya, doa-doa yang baik dengan bahasa Arab. Yang ketiga dan juga yang paling penting yang membedakan antara syirikan dan tidaknya adalah bahwasanya taksir, pengaruh dari ruqyah itu bukan karena ruqyahnya ya itu sendiri, melainkan itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ruqyah itu sebab. Ya, sebab syar'i atau kauni? Ya, sebab syar'i yang jelas karena nasnya dari ya dari perbuatannya Rasulullah, dari perintahnya Rasulullah, dari perbuatannya para sahabat. Ya. Ini tiga syarat diperbolehkan ya ruqyah. Ya. Ya, bukan dari perkara-perkara yang tidak jelas. Ya, apalagi kalau memang biasanya itu di situ terdapat ta'awun ma'al jin, di situ ada kalam-kalam yang tidak bisa dipahami. Nah, ini yang berbahaya. Kalam-kalam yang tidak bisa dipahami. Ya. Ya, ini yang berbahaya. Ya, masuk padanya kesyirikan. Ya. Paling tidak kita tidak tahu maknanya saja itu sudah menjadikan apa? Khatir. Ya, bahaya, perkara yang bahaya. Apa ini maknanya? Kenapa harus ada ini? Maka kita cukupkan dengan apa? Ruqyah syariah. Ya, ruqyah syariah. Dan sekali lagi bahwasanya ruqyah itu siapa saja bisa. Siapa saja bisa. Ya, kita doakan saudara kita yang sakit, kan bisa. Ya kan? Ya. Sehingga ketika misalnya kita ada saudara kita yang kita lihat sakit, ya, dan bermanfaat atau apa? Nah, ini terkadang ya kalau kesurupan atau kena sihir baru diruqyah. Ya, enggak hanya itu. Ya. Kita sudah lewat hadis la ruqyata illa min ain wa huma. Ya, tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain dan juga huma. Huma karena sengatan binatang beracun. Ya. Walaupun ini bukan pembatasan, tapi menunjukkan bahwasanya ruqyah sangat bermanfaat pada dua perkara ini. Ini menunjukkan bahwasanya ruqyah itu bermanfaat pada penyakit apa saja, penyakit fisik juga. Ya, penyakit fisik. Ya, Rasulullah SAW sakit, Aisyah meruqyah beliau dengan doa yang seperti tadi. Ya, menggunakan tangan beliau, tangan yaitu tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena lebih barokah. Ya. Ya ini, ya sakit, beliau sakit apa? Sakit fisik ketika itu. Ya, ya kita yakin bahwasanya ruqyah itu bermanfaat. Ya, tapi kita yakin bahwasanya bukan ruqyah itu sendiri, tapi dengan takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan tiga syarat ini tadi, min kalamillah, dengan lisan Arab, ya, kemudian dengan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mengangkat penyakit, memberikan manfaat, bukan ruqyah itu sendiri ya yang bermanfaat, tapi itu hanya sebagai sebab ya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya kita boleh meruqyah. Ya, wallahu taala alam. Nafthilahu subhanahu wa bihamdihi wasallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa masteran nanti?